Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akhidah, mendekatkan semua. Alhamdulillah wahdah wa salatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan materi pengantar kajian dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dalam kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang masalah talak rajai. Disampaikan di matan Manhajus Salikin oleh penulisnya rahimallahu ta'ala, wa masiwa dhalika, adapun talak perceraian selain empat bentuk perceraian yang kemarin telah kita bahas, fahuwa roja'iyun, maka itu disebut dengan talak roja'i, talak yang bisa rujuk. Karena talaknya talak roja'i, maka yamliku zawju roja'ata zawjatihi, maka suami itu memiliki kewenangan, memiliki hak, otoritas, memiliki hak untuk merujuk istrinya. Mada matfil iddati, selama istrinya masih di masa iddah, mengingat firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-228, wa bu'ulatuhunna ahakku birattihinna fi dhalik, dan selama masa iddah, suaminya lebih berhak untuk mengembalikannya, in aradu islaha, jika mereka menginginkan perbaikan. Nah, penjelasan lebih detail tentang talak raja'i. Nah, raja'i itu artinya, atau rujuk itu artinya kembali. Nah, talak itu disebut talak raja'i adalah talak di mana suami memiliki hak untuk menarik kembali istrinya dalam akad nikah terdahulu. Dalam ikatan akad nikah terdahulu. Selama masa iddah, masa tunggu istri belum berakhir. Oleh karena artinya jika seorang suami baru menjatuhkan talak kepada istrinya baru pertama kali atau kedua, maka suami ini memiliki hak untuk menarik kembali istrinya. Ya, dengan sebutan yang disilahkan dengan istilah raja'ah atau rujuk. Maka rujuk adalah usaha suami menahan istrinya yang telah dia cerai dengan cerai pertama atau kedua, ditahan dan ditarik kembali pada ikatan pernikahan yang sudah ada. Dan ini dilakukan madamat fil iddati, selama masih dalam masa iddah. Ya, kemudian berkenaan dengan ketika seorang wanita yang dijatuhi talak itu kembali kepada suaminya, atau kemudian nikah kembali dengan suaminya, apakah ini menghilangkan tabungan talak ataukah tidak? Maka ada tiga rincian dalam masalah ini. Ya, ketika seorang wanita kembali kepada suaminya yang terdahulu, maka apakah tabungan suami, tabungan talak suami itu masih eksis atau hilang kembali ke nol? Itu ada rincian, ada tiga rincian. Jadi seorang suami itu punya hak untuk menjatuhkan talak sampai tiga kali kesempatan. Kalau sudah tiga kali kesempatan, nah sudah jatahnya habis, tabungannya sudah habis. Dan kapan tabungan itu, jelasnya kapan hitungan talak itu kembali ke nol, dan kapan masih dilanjutkan, ini ada tiga rincian. Yang pertama, jika seorang istri telah mendapatkan talak tiga, kemudian dia nikah dengan suami yang kedua dan memenuhi kriteria pernikahan yang disyaratkan dalam agama kita, setelah itu dia berpisah dengan suami yang kedua karena dijatuhi talak oleh suami yang kedua atau ditinggal mati oleh suami yang kedua, lantas wanita ini kembali kepada ya, suaminya yang terdahulu, ya, maka ketika dia kembali dengan akad nikah, tentunya kembali kepada suami yang terdahulu dengan cara akad nikah, maka tabungan atau simpenan talak itu nol. Ya, kembali ke titik nol. Maka dalam hal ini, pernikahan dengan suami yang kedua itu menolkan, ya, mengenolkan simpenan talak. Kemudian yang kedua, jika ada seorang wanita dijatuhi talak oleh suaminya, dan ini talak pertama atau talak yang kedua, kemudian wanita ini ya, kembali kepada suaminya karena dirujuk ketika masa iddah belum selesai, atau karena masa iddah sudah selesai akhirnya dilamar lagi kemudian akad nikah lagi, dan si perempuan ini belum pernah setelah masa iddah selesai dia belumlah pernah nikah dengan lelaki yang lainnya, sudah kembali ke suaminya yang pertama dengan akad nikah baru karena masa iddah sudah selesai. Ya, maka dalam kondisi ini fahadhi ta'udu ilaihi ala ma baqiya min talaqiha. Simpenan talak itu tidak hilang. Dan ini adalah bi ijma'i ahli ilmi, dengan sepakat para ulama. Misalnya talak dijatuhkan talak pertama. Ya, di masa iddah dirujuk. Ya, maka wanita ini kembali kepada suaminya yang pertama dalam keadaan suaminya pertama punya celengan, punya tabungan, sudah ada satu talak. Sehingga dia masih punya dua kesempatan. Nah, atau seorang wanita dijatuhi talak oleh suaminya, talak yang pertama misalnya. Selama masa iddah tidak dirujuk. Setelah masa iddah selesai, suami yang dulu malah kangen, akhirnya ngelamar. Lamaran diterima, kemudian akad nikah. Akad nikah baru, mahar baru, semestinya ada walimah baru juga. Dan setelah masa iddah itu selesai, wanita ini juga belum nikah dengan lelaki yang lainnya. Kembali ke suami yang pertama. Maka dia kembali ke suami pertama dalam keadaan tabungan talak suami itu tetap eksis. Jadi suami punya satu talak. Masih ada dua kesempatan. Dan ini sepakat ulama. Kemudian yang ketiga. Ada seorang wanita yang ditalak dengan talak pertama, talak yang kedua. Masa iddah dijalani tanpa dirujuk oleh suaminya. Masa iddah kemudian habis. Setelah masa iddah habis, singkat ceritanya, wanita ini nikah dengan lelaki yang lainnya. Setelah nikah dengan lelaki yang lainnya, ternyata rumah tangga juga karam. Dia kemudian berpisah dari suami yang kedua. Kemudian masa iddah dari suami yang kedua juga sudah selesai. Akhirnya kembali nikah, kemudian kembali ke suami yang pertama. Tentu caranya tidak rujuk, caranya dengan akad nikah baru. Nah, ketika kembali kepada suami yang pertama, gimana celengan, gimana tabungan talaknya? Itu sudah ditalak oleh suaminya, talak pertama. Oleh suami yang pertama, oleh lelaki yang pertama. Jawabannya, fata'udu ilaihi ala ma baqiya minat thalathi. Si perempuan ini kembali kepada lelaki pertama dalam keadaan lelaki pertama itu tetap punya celengan talak. Ya, karena meskipun sudah sempat pakai nikah dengan orang yang kedua. itu tabungan talaknya tidak hilang, tidak kembali ke nol. Namun ada satu tabungan talak. Demikian pendapat yang diriwayatkan dari para ulama, para sahabat-sahabat senior, Umar, Ali, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Imran bin Husain, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhum. Atau bisa kita katakan jumhur para sahabat. Sebagian sahabat yaitu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar mengatakan kembali ke nol. Namun mayoritas para ulama dari kalangan para sahabat, tabungan talak itu tidak hilang. Dan insya Allah itu yang lebih tepat, tabungan talak tidak hilang. Panikau tsani la yahtaju ilaihi. Kenapa tidak hilang? Karena nikah dengan lelaki kedua itu tidaklah diperlukan untuk halal dan kembali kepada suami yang pertama. Sehingga karena itu tidak diperlukan, maka pernikahan yang kedua tidak memberikan efek mengenolkan talak. Nah, itu tiga rincian tentang tabungan talak. Kembali ke nol ataukah tidak. Kemudian, hukum merujuk istri. Maka, ya tentu rujuk ini hanya bisa dilakukan selama masa iddah belum berakhir. Dianjurkan untuk merujuk istri jika maksud suami dengan merujuk istri adalah mempertahankan ikatan pernikahan dan memperbaiki keadaannya dengan istri dan anak-anaknya. Ya, maka jika itu tujuannya perbaikan, hukumnya dianjurkan. Sebagaimana di surat Al-Baqarah 228. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Jika mereka menginginkan dan memaksudkan perbaikan, maka suami lebih berhak untuk menarik kembali istri. Dan pemahaman kebalikan dari Al-Baqarah 228, haram merujuk jika maksud suami adalah menyusahkan istri. Karena nanti setelah dirujuk cuma mau dicerai lagi. Nah, kemudian hukum rujuk, rincian tentang hukum rujuk, maka ini menimbang hukum talak. Sehingga rujuk itu haram jika talaknya adalah talak yang wajib. Dan rujuk itu dianjurkan kalau talaknya talak yang makruh. Rujuk itu hukumnya makruh kalau untuk talak yang dianjurkan. Dan rujuk itu wajib jika seorang suami menjatuhkan talak ketika istrinya dalam kondisi haid. Dan rujuk itu hukumnya mubah kalau talaknya adalah talak yang mubah. Itu. Kemudian selanjutnya adalah cara untuk merujuk. Maka ada cara yang disepakati dan ada cara yang diperselisihkan. Cara rujuk yang disepakati adalah dengan lisan, dengan kata-kata. Semacam aku rujuk kamu. Dan rujuk itu sah dengan semua redaksi dan kata-kata yang maknanya adalah rujuk. Karena yang jadi inti adalah maksud dan bukan redaksi. Dan rujuk dengan kata-kata itu sah dengan sepakat para ulama. Nah, rujuk yang diperselisihkan adalah rujuk dengan melakukan hubungan badan di masa iddah. Maka menurut sebagian ulama, rujuk bisa terjadi dengan menyetubuhi istri yang masih dalam masa iddah dengan syarat biniyati raja'ati. Saat menyetubuh itu ada niat di dalam hati suami untuk merujuk. Bukan hanya sekedar menyetubuhi. Nah, ada niat untuk merujuk. Fa'ilam yanwi raja'ata fa'laisat bi raja'atin. Namun jika hubungan badan itu tanpa niat rujuk, maka tidak terjadi rujuk. Menimbang sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niat fa'innamal ikulu imri imanawa. Dan yang didapatkan oleh setiap orang seperti yang diniatkan. Kalau niatnya adalah jima plus rujuk, ya dapat dua-duanya. Kalau niatnya itu cuma jimak tanpa niat rujuk, ya berarti ya cuma dapat jimaknya saja tanpa mendapatkan rujuk. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Ibnu Sa'di rahimallahu taala di kitab beliau yang lainnya, as-sahihu anna raja'ata la tahsulu bi mujarradil wata'i. Pendapat yang kuat, rujuk tidaklah terwujud dengan semata-mata hubungan biologis. Hatta yanwiyahu raja'atan, sampai suami ketika melakukan hubungan badan, pasang niat rujuk. Li'anna raja'ata haqiqatuha, taraji'u zawjatihi al-mutallaqati ila makanat alaiku bila dalik. Karena pengertian rujuk adalah mengembalikan istri yang telah ditalak kepada ikatan pernikahan sebelumnya. Wa hadza la yahsulu bi mujaradil wata'i, dan ini tidaklah terwujud dengan semata-mata hubungan biologis. Dan sahnya rujuk itu bisa dilakukan dengan hubungan biologis asalkan plus niat rujuk adalah mazhab Imam Malik. Dan salah satu pendapat Imam Ahmad, dan pendapat ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Dan tadi juga sebagaimana tadi kami bacakan perkataan Ibnu Sa'di, ini pendapat Syaikhul Rahman Ibnu Sa'di di kitab beliau Al-Mukhtarat Al-Jaliyah. Kemudian berkenaan dengan rujuk, dalam rujuk itu tidak terdapat persyaratan dan ketentuan sebagaimana persyaratan dalam pernikahan. Artinya dalam rujuk tidak ada mahar, tidak harus ada wali, dan tidak pula ada akad nikah baru. Dan rujuk itu sah, meskipun istri tidak mau dirujuk. Ya. Terus gimana cara istri supaya bisa supaya tidak bisa dirujuk? Cara istri supaya tidak bisa dirujuk suami adalah khulu, bukan tolak. Kalau bubarnya rumah tangga itu dengan khulu, yang ciri khasnya ada pembayaran dari pihak perempuan kepada suami, maka di masa iddah tidak bisa dirujuk. Tapi kalau talak, itu selama masa iddah bisa dirujuk meskipun istri tidak mau dirujuk. Ya, karena ketentuan iddah cuma, ketentuan rujuk cuma, yang penting madamat fil iddati. Selama masa iddah belum berakhir. Karena selama masa iddah belum berakhir, wanita ini statusnya masih istri berdasarkan akad pernikahan, akad nikah sebelumnya. Karena rujuk itu hanya mempertahankan akad nikah dan bukan akad nikah baru. Maka sehingga sah rujuk min ghairi doha meskipun istri tidak mau dirujuk. Di antara dalilnya adalah hadis Ibnu Umar ketika Ibnu Umar menjatuhkan talak pada istrinya, dan talaknya talak raja'i dalam keadaan istrinya haid. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ibnu Umar melalui ayahnya yaitu Umar, murhu falyuraji'ha. Perintahkan anakmu Ibnu Umar untuk merujuk istrinya. Dan Nabi tidak menyebutkan persyaratan. Maka seandainya ada persyaratan semacam ridha istri, tentu Nabi SAW telah menjelaskannya. Dan para ulama sepakat bahasanya suami punya hak untuk merujuk istrinya ketika talaknya adalah talak raja'i selama istri masih dalam masa iddah. Sehingga jika masa iddah telah berakhir, tidak bisa dirujuk. Atau seorang wanita ini dicerai dalam keadaan dia tidak memiliki kewajiban menjalani masa iddah. Kenapa? Karena akad nikah belum dikumpuli, sudah ditalak. Maka tidak ada masa iddahnya. Kalau tidak ada masa iddahnya berarti tidak bisa dirujuk. Sehingga kalau mau kembali, ya, kalau mau kembali labuta min aqdin jadidin, harus ada akad nikah baru. Jadi kalau talak pertama, talak yang kedua, masa iddah sudah selesai, dan selama masa iddah itu belum dirujuk, maka bisa kembali dengan akad nikah baru. Ya, demikian materi pengantar dan kesempatan malam hari ini. InsyaAllah pembahasan lebih lanjut tentang masalah rujuk akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhu da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah Sobat Muslim, baru saja tadi kita dengarkan sesi materi yang disampaikan oleh Ustaz Aris Munandar hafizallahu taala, pembahasan tentang talak rajai atau talak yang masih bisa rujuk. Dalam kelanjutan kajian konsultasi hukum seputar keluarga, kajian rutin Sabtu malam di Radio Muslim Jogja. Nah, Sobat Muslim dan para pendengar, dipersilakan bisa menyampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar agama, terutama mengenai pembahasan kita di kesempatan malam hari ini seputar talak. Silakan bisa sampaikan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor Radio Muslim ke 0823-2727-5333. Sekali lagi di nomor 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan pertama. Ya, silakan. Ya, izin bertanya, bagaimana jika dulu sebelum tahu hukum talak, suami sering mengancam talak setiap suami marah besar Ustaz? Bagaimana hukumnya? Apakah sudah jatuh talak Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, jika sebagaimana yang disampaikan oleh penanya, mengancam talak, ya, artinya ada kata-kata akad. Ya, nanti kamu akan saya cerai. Maka itu bukan talak. Nah, kalau talak itu tidak boleh pakai akad. Kalau akan itu statusnya janji untuk mentalak. Dan janji dalam hal ini tidak harus ditepati. Kalau tidak ditepati, ya, maka tidak terjadi talak. Yang namanya talak harus dengan kata-kata lugas. Aku ceraikan dirimu. Aku ceraikan istriku. Tapi kalau aku akan ceraikan istriku, ya, maka janji talak. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, mau bertanya Ustaz, mohon penjelasannya apa yang dimaksud talak tiga itu? Suami mengucapkan talaknya tiga kali atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Talak tiga itu normal, maka ada kondisi normal, ada kondisi abnormal. Ya, kondisi normal, talak tiga itu artinya talak yang ketiga. Ya, jadi ini sekedar gambaran. Misalnya pernikahan sudah berjalan 5 tahun, kemudian setelah 5 tahun terjadi konflik, cekcok, akhirnya suami mengatakan, ku ceraikan dirimu. Nah, ini talak pertama. Selama masa iddah bisa dirujuk, akhirnya dirujuk. Setelah itu 2 tahun berjalan, berarti tahun ke-7 pernikahan, cekcok lagi, kemudian suami mengatakan, ku ceraikan dirimu, ku pecat engkau jadi istriku, ku delet engkau jadi istriku. Nah, maka ini talak kedua. Talak kedua masih talak rajai. Bisa dirujuk di masa iddah. Dirujuk lagi. Nah, maka masih ada satu kesempatan lagi. Kemudian tiba tahun ke-10 pernikahan. Cekcok lagi, akhirnya suami mengatakan, ku ceraikan dirimu. Maka ini game over sudah ini. Ini sudah game over. Sudah habis. Ya, secara teori ya di atas kertas sulit untuk balik lagi. Karena syaratnya harus nikah dengan lelaki yang lain. Dan nikahnya nikah baik-baik, bukan rekayasa, bukan drama dan sandiwara. Nah, normalnya talak tiga itu seperti itu, talak ketiga. Nah, kemudian ada kondisi abnormal, jadi lelaki ini tergesa-gesa. Nah, tergesa-gesa. Kemarin-kemarin nggak pernah mengucapkan kata-kata talak, begitu ada konflik, mungkin misalnya setelah 5 tahun usia pernikahan. Nah, dia tergesa-gesa pingin supaya talaknya talak tiga. Langsung dia omongkan, ku ceraikan dirimu, cerai tiga. Atau kemudian dia menyebut angka lebih dari tiga. Ku ceraikan dirimu dengan cerai lima. Maka Ini kondisi abnormal. Kondisi tergesa-gesa. Ya, sebenarnya masih punya tabungan talak, dia ingin langsung dihabiskan. Nah, kemudian ulama nanti berselisih pendapat, ini namanya talak tiga sekaligus. Nah, talak tiga sekaligus ulama berselisih pendapat, jatuhnya berapa. Mayoritas para ulama, dan ini sepakat empat madhab, talak tiga sekaligus itu jatuh talak tiga. Berarti apa? Sudah game over. Selesai sudah. Nah, namun sebagian ulama, segelintir ulama berpendapat, talak tiga sekaligus jatuhnya talak satu jika itu baru pertama kali menjatuhkan talak. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Sebelumnya kembali mengingatkan bagi para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja di 1467 AM, di streaming www.radiomuslim.com atau melalui channel YouTube dan Facebook. Kali ini kita ada di sesi tanya jawab bersama Ustaz Aris Munandar Hafizallahu Ta'ala. Pembahasan seputar talak dalam acara konsultasi hukum seputar keluarga. Sobat Muslim, silakan bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi melalui SMS atau chat WhatsApp ke 0823-2727-5333. Baik Ustadz, kita bacakan lagi pertanyaan dari Sobat Muslim. Ada dua pertanyaan yang hampir sama ini, kita bacakan salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana agar istri tetap bisa melayani suami dengan baik, namun tetap bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah? Mohon solusinya memperbaiki mental seorang istri yang sering mendapatkan perlakuan KDRT dalam rumah tangganya, Ustadz. Lalu juga pertanyaan yang hampir sama, bagaimana solusi untuk istri dalam menghadapi KDRT seperti dipukul, dihina, dan sebagainya? Apakah sebaiknya bertahan atau berpisah? Dalam kondisi istri merasa keluarganya pun tidak ada yang mendukung kepada dirinya, Ustadz. Mohon jawabannya, Ustadz. Yang pertama, gimana supaya tetap bisa beribadah? Maka ya tentu dalam hal ini suami istri kembali kepada visi misi rumah tangga seorang muslim. Visi misi rumah tangga seorang muslim adalah kerjasama dalam kebaikan dan ketaatan. Jadi dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, adalah kalian tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Nah, jika ini sudah jadi visi-visi bersama, ya tinggal kembalikan. Ya, adakan komunikasi dari hati ke hati. Ingatkan suami dengan tujuan rumah tangga ini. Ya, kita ingin bersama sampai surganya. Sampai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu dukungan suami. Suami perlu dapatkan dukungan istri, bisa-bisa supaya bisa beribadah dengan baik, bisa pergi ke masjid, bisa kemudian tidak rajin masbuk salat jamaahnya. Demikian juga suami perlu mendukung istri dengan momong anak supaya istri bisa sholat dengan khusyuk, tidak terganggu, gantian momong. Gitu. Atau kemudian kerjasama baik untuk sholat sunnah atau puasa sunnah. Istri bangunkan suami, ngejak ayo sahur. Suami bangunkan istri, yuk sahur yuk. Ya, kita besok puasa Senin atau kita besok puasa Kamis. Misalnya. Ya, maka intinya komunikasi, kemudian visi-misi keluarga yang jelas. Kemudian yang kedua tentang menghadapi KDRT. Ya, tadi bahkan disampaikan bahasanya apakah tetap bertahan ataukah tidak, namun keluarga istri tidak mendukung untuk berpisah. Jika demikian supaya nanti tidak semakin malah disalah-salahkan banyak orang, berarti terpaksa pilihan pahit yang harus diambil adalah bertahan. Karena memang sebagaimana kata Umar, kadang rumah tangga itu bukan awet bukan karena dasar cinta. Boleh jadi sebagian orang rumah tangannya awet karena faktor sosiologi. Gak enak kalau cerai gitu. Nanti atau kemudian faktor psikologi. Nanti kalau saya nuntut cerai, nanti cuma disalah-salahkan keluarga besar, sudahlah bertahan. Realitanya memang banyak demikian. Sehingga pilihan pahit satu-satunya adalah itu kalau berdasarkan tadi yang disampaikan oleh penanya. Meskipun dalam hal ini kita berupaya untuk melakukan perbaikan yang ada dengan doakan suami agar bisa jadi suami yang lembut. Kemudian yang kedua, ajak suami untuk menghadiri kajian-kajian keluarga atau kajian offline ataupun offline kalau dalam kondisi normal atau kajian online yang membahas tentang fikih keluarga, tema kebahagiaan rumah tangga, hak suami istri, dan hal-hal yang lainnya. Ya, karena ilmu itu adalah asas perbaikan. Tidak ada perbaikan yang sempurna tanpa diawali dari perbaikan ilmu. Kemudian minta bantuan pihak-pihak yang dihormati oleh suami untuk bisa memberikan masukan pada suami supaya bisa semakin lembut dengan istri. Berikan buku-buku tentang bagaimana jadi suami yang baik. Kalau suami rajin baca buku. Kalau suami enggak rajin baca buku, namun kadang suka dengerin, ya, maka coba dengarkan setel kajian, rekaman kajian tentang masalah suami yang baik, suami yang soleh, dengan suara yang agak dikeraskan. Ini boleh jadi suami bisa ikut mendengarnya. Nah, itu beberapa saran yang bisa kami berikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki keadaan rumah tangga penanya, demikian juga memperbaiki rumah tangga, kualitas rumah tangga kita semua. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, semoga Allah menjaga dan memberkahi antum sekeluarga dan semua kru. Amin. Amin. Ustadz, apakah dalam talak dan rujuk itu harus ada saksi sebagaimana akad? Syukran jazakumullahu khairan. Dianjurkan ada saksi dalam talak dan rujuk. Namun seandainya terjadi tanpa ada saksi, maka talak sah, demikian juga rujuk sah. Ya, kalau dalam akad nikah, ya, kehadiran saksi jadi rukun. Namun kalau dalam talak dan rujuk, sebagaimana pendapat mayoritas para ulama, status hukumnya dianjurkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat At-Talaq. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita tanyakan lagi Ustaz, kita bacakan Ustaz beberapa pertanyaan di luar tema Ustaz ya. Nah, silakan. Baik, Ustaz izin bertanya, di rumah ada kajian membahas kitab, cuma saya kurang srek dengan adab para penuntut ilmu yang suka memotong penjelasan Ustaz atau pembicaranya. Bagaimana seharusnya menyikapinya Ustaz? Jazakallahu khairan. Beri masukan kepada Ustaznya, pematerinya, agar Ustaznya menyampaikan adab-adab majelis ilmu. Ya, supaya kemudian ya biar di antaranya menyimak dengan baik, tidak memotong pembicaraan dan perkataan orang yang berbicara. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Selanjutnya, Ustaz, suami istri ada uang tabungan untuk haji, tapi ibu dan bapaknya suami ini minta juga untuk dinaikkan haji Ustaz. Mana yang harus didahulukan, ibu bapaknya suami atau saya dengan suami saya? Takutnya kalau ibu dan bapaknya suami didahulukan, kita tidak punya dana lagi. Jadi yang mana yang diwajibkan? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Haji itu wajib bagi yang mampu secara finansial. Kalau kemampuan finansial dalam hal ini adalah ada pada anak, maka anak ini yang wajib. Ya, jika kemudian dia ada kelebihan, maka dia bisa memberangkatkan orang tuanya. Namun kalau berdasarkan realitanya, keadaan orang tua tidak wajib haji, karena dia tidak memiliki kemampuan finansial. Jadi semestinya yang lebih didahulukan adalah hajinya si anak. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Sekali lagi mengingatkan bagi sobat muslim dan para pendengar radio muslim di 1467 AM maupun di streaming, silakan bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar agama di kesempatan malam hari ini. Kita ada di kajian rutin Sabtu malam bersama Ustadz Aris Munandar dalam program acara konsultasi hukum seputar keluarga. Sobat muslim dan para pendengar bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasinya melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik Ustadz, kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, bagaimana sikap orang tua yang tidak tega jika anak selalu memberikan sesuatu kepada orang tua, di mana orang tua merasa kondisi anak itu juga masih membutuhkan bantuan? Bagaimana sikap yang betul Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Sikap yang betul, orang tua mengatakan, nak, mentaati orang tua itu hukumnya wajib, selama permintaan orang tua bukan maksiat. Nah sekarang saya perintahkan dirimu untuk jangan ngasih lagi. Ya, bereskan dulu, cukupi dulu keluargamu. Dan ini perintah ayahmu atau ini perintah ibumu yang wajib engkau taati. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya dari pendengar di Lubuk Linggau bersama dari Bapak Saparudin. Ada beberapa pertanyaan. Ustaz disebutkan setiap dirimu adalah pemimpin, setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Pertanyaannya, apakah ia akan bertanggung jawab di hadapan Allah kalau yang dipimpin itu tidak mau dia diajak kebenaran Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Jika tidak mau, maka wajib mendidik, wajib membina, mengarahkan yang dipimpin. Dan wajib pengarahan ini dengan cara yang tepat, cara yang cerdas. Maka jika orang yang dipimpin tidak mau diarahkan pada kebaikan, maka dilihat. Jika karena keras kepala, maka tentu yang memimpin itu tidak terkena imbasnya. Namun jika karena salah cara mengajak, maka kesalahan masih tertimpa pada orang pemimpin yang tidak menggunakan cara yang tepat dalam mengajak rakyat yang dia pimpin. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Lalu ada beberapa pertanyaan lagi dari penanya yang sama. Ustaz, ada juga perkataan siapa yang bertawakal kepada Allah maka ia akan dicukupkan. Nah, pertanyaan ayat Al-Qur'an, "Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Siapa yang tawakal kepada Allah maka Allah akan cukupi, ya. Lanjutnya. Baik, pertanyaannya cukup di sini maksudnya bagaimana Ustaz? Apakah cukup ekonominya atau cukup ilmunya? Mohon penjelasannya Ustaz. Cukup semuanya. Maka di antara sebab terbukanya rezeki adalah tawakal pada Allah. Ya, maka sebab selamatnya orang dari mara bahaya adalah tawakal pada Allah. Karena Allah cukupi, Allah beresi, Allah selesaikan. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Selanjutnya pertanyaan ketiganya itu, Ustaz, ada orang yang selalu berdoa lalu dia beranggapan kalau doanya tidak dikabulkan. Selanjutnya dia meninggalkan doanya. Pertanyaannya, apakah orang ini disebut putus asa dan apakah dia berdosa dengan sikapnya Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, orang ini Nabi sebut dengan sebutan orang yang tergesa-gesa dalam doa. Itu orang yang lama berdoa kemudian dia mengatakan, aku sudah lama berdoa namun tidak dikabulkan. Ya sudah, saya selesai dan berhenti berdoa. Dan orang ini berdosa karena dia berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu dosa, bahkan dosa besar. Ya, seorang muslim, jika berburuk sangka kepada manusia itu haram, maka berburuk sangka kepada Allah lebih haram lagi. Sehingga berburuk sangka kepada Allah itu dosanya dosa besar. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, semoga Allah menjaga Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin. Amin. Izin bertanya, bagaimana caranya untuk memperbagus akhlak Kadang sudah berusaha untuk menjadi baik, namun kadang sifat buruk saya keluar tanpa bisa saya kontrol. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, maka tidak bosan untuk mencoba dan berlatih. Karena selama masih semangat untuk melatih, maka Anda sukses. Anda gagal ketika sudah kehilangan semangat untuk berlatih. Dan yakinlah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yataharral khaira yu'tahu." Siapa yang mencari-cari hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, pasti Allah akan mudahkan. Maka kegagalan atau kemudian belum terwujud apa yang diharapkan itu menunjukkan semangat mencari kebaikan yang kurang maksimal. Dan jangan lupa minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika perlu pertolongan, minta tolonglah hanya kepada Allah. Nah. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita bacakan lagi selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana cara bersosial dalam lingkungan sekolah atau kampus yang ikhwan dan akhwatnya digabung jadi satu kelas, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Nasihat pokoknya adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Minimalisir pelanggaran sebisa mungkin. Kemudian jangan menimbulkan kesan kalau kita memusuhi atau benci dengan mereka-mereka yang belum mengetahui adab interaksi lawan jenis. Maka namun batasi dan minimalisir sebisa mungkin dan semaksimal mungkin. Kemudian kiat pentingnya adalah luluslah sesegera mungkin. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita bacakan lagi pertanyaan dari Sobat Muslim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, mau sharing dan mau nasihatnya. Ayah saya telah pensiun 2 tahun lalu. Sejak saat itu, beliau seperti kehilangan semangat hidup. Ayah sulit diajak komunikasi, beliau tidak mau bergaul ke tetangga. Tidak peduli urusan rumah dan keuangan. Aktivitasnya berputar di sholat, makan, dan tidur. Kondisi di rumah menjadi tidak kondusif. Adik saya juga di DO kuliah. Ibu saya jadi sering mengeluh, sedih, dan bahkan sempat disarankan saudara untuk berpisah saja. Di sini penanya sudah berkeluarga posisinya dan tinggal berbeda provinsi, jadi tidak bisa sering pulang. Saya sudah sering telpon dan sharing agar ayah kembali semangat untuk beraktivitas, tapi beliau cenderung menolak dan selalu membahas ke hal yang negatif atau pesimis. Saat ini saya hanya bisa menjaga agar ibu saya tetap sabar dengan rutin berkomunikasi dan menanyakan kabar adik-adik. Mohon nasihatnya, Ustadz, apa yang bisa saya lakukan kepada ayah saya atau seputar dengan ayah saya, Ustadz? Mohon nasihatnya, Ustadz. Yang telah dilakukan saya kira sudah cukup, ya, sudah maksimal untuk posisi yang berjauhan, berbeda provinsi. Ya, sumber masalahnya di ayah, sehingga ya yang harus diperbaiki pokok ya ayah, ya, dan sumber permasalahannya ya tentang mungkin ada ini konsep hidup yang keliru, ya, tentang apa itu kegagalan, apa itu sukses. Dia merasa kalau pensiun berarti sudah gagal hidupnya, ya. Padahal ya maka kalau tentu sebenarnya yang bisa masuk di sini adalah anak-anak yang istimewa di hati ayah, sehingga bisa ayah sampaikan bahasanya. Yang namanya sukses itu tidak harus terwujud apa yang diinginkan. Para nabi itu mereka sukses meskipun yang diinginkan tidak terwujud, yaitu umatnya atau banyak umatnya yang mau menerima dakwahnya. Ada nabi yang berdakwah bertahun-tahun atau puluhan tahun dan umatnya cuma satu atau dua saja. Dan mereka adalah orang yang sukses. Mereka adalah orang yang sukses. Karena sukses yang pokok itu adalah kesuksesan proses. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza istahada al-hakimu fa asaba falahu ajran." Wa idza istahada fa akhtaha falahu ajrun wahid. Ya, maka Nabi sampaikan tentang para, tentang ulama, kemudian mereka melakukan aktivitas untuk menemukan hukum agama. Ya, maka jika mereka telah menjalani proses yang benar, kemudian ternyata produknya itu tidak tepat, untungnya satu pahala. Jika produknya tepat, untungnya dua pahala. Ya, maka selama proses itu proses yang benar, tetap berpahala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahasanya yang utama dan yang pertama itu adalah kesuksesan proses, bukan kesuksesan produk dan hasil. Karena kita sebagai seorang Muslim berkeyakinan produk dan hasil itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada di tangan kita adalah adalah proses, proses yang benar, proses yang tepat. Itu mungkin di antara hal yang mendasar yang terjadi pada ayah tentang konsep sukses, konsep beruntung, sehingga ketika dia pensiun dan merasa sudah dan tidak merasa bahasanya ya sudah habislah segalanya. Nah, di samping memang yang pokok adalah juga menguatkan ibu untuk tetap bersabar dan sabar. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimana pengertian sekufu yang benar Ustaz dalam proses mencari pasangan? Apakah diperlukan sekufu dalam keluarga kedua belah pihak? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, sekufu artinya setara dan seimbang. Ada sekufu yang wajib dan ada sekufu yang mustahab. Sekufu yang wajib adalah sekufu dalam agama. Muslim dengan Muslim. Kemudian sekufu yang wajib adalah sekufu dalam masalah terjaganya kehormatan. Perempuan yang tidak pernah berzina tidak sekufu dengan lelaki yang pernah berzina. Dan sebaliknya. Dan dikatakan masih dikatakan berzina, manakala belum bertobat dengan sungguh-sungguh bertobat. Kemudian yang kedua ada sekufu yang dianjurkan sekufu dalam harta, sekufu dalam nasab dan yang lainnya. Yang ini sebenarnya ulama berselisih pendapat. Namun realitanya menunjukkan kalau itu satu hal yang sangat mempengaruhi kebahagiaan rumah tangga. Maka ketika seorang sekufu dalam harta, misalnya seorang laki-laki yang penghasilannya cuma boleh jadi 1 juta rupiah dan nikah dengan seorang wanita karir yang sukses, seorang direktur perusahaan yang penghasilannya dalam 1 bulan 100 juta. Maka keadaan yang timpang semacam ini suaminya sebulan 1 juta, istrinya sebulan 100 juta. Keadaan timpang semacam ini tidak mendukung untuk terwujud dengan mudah kebahagiaan rumah tangga. Ada minder pada diri suami, kemudian jika istri itu tidak bisa menjaga lisan, jaga diri, maka nanti akan keluar sikap dan kata-kata yang sangat tidak mengenakkan bagi suami yang penghasilannya cuma ngenes seperti itu atau penghasilannya pas-pasan seperti itu. Sehingga realita menunjukkan bahasanya sekufu dalam masalah-masalah ini juga patut untuk dipertimbangkan. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, jika suami digugat cerai oleh istri dengan alasan tidak pulang karena di luar negeri bertahun-tahun dan tidak menafkahi, padahal suami itu tetap mengirimkan nafkah. Nah, sudah jatuh gugatan cerai, yang jadi pertanyaan apakah istri nanti dapat gonogini sedangkan istri saat ini ibu rumah tangga. Mohon nasihatnya, Ustadz. Kalau ini melibatkan pengadilan, maka sebenarnya kalau ditinjau dari hukum agama, ya kalau dalam kasus istri tidak bekerja, maka harta suami adalah harta suami. Kemudian dari sisi apakah gugat cerai istri ini dibenarkan secara agama, ya, jawabannya bisa. Ketika karena suami tidak memberikan nafkah batin. Dan nafkah biologis itu sebuah kebutuhan, bahkan kebutuhan mendesak. Maka dia, wanita ini, istri ini dalam hal ini mendapatkan derita karena tidak tersalurkannya syahwat biologisnya. Dan ini satu keadaan yang membenarkan yang membenarkan istri untuk melakukan gugat cerai. Nah. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustadz. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Kita bacakan, Ustadz, bagaimana jika saat mandi junub setelah wudu pada proses mandi junub itu tidak sengaja menyentuh kemaluan, apa harus wudu lagi, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Ya, maka kesucian hadas kecilnya hilang, ya, maka perlu wudu lagi jika mau sholat. Nah. Baik, jazakallahu khairan. Selanjutnya, assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, ketika saya sholat, saya pernah tidak sengaja menyingkap baju saya sehingga terlihat perut saya. Apakah itu sholat itu saat itu, apakah saya batal? Jika batal, apakah harus diqadha, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Kalau ini laki-laki, maka perut bagian mana dulu? Kalau di atasnya pusar, tidak masalah. Kalau pas pusar juga tidak masalah. Kalau di bawah pusar, nah baru masalah. Nah, kemudian, namun wallahu a'lam, jika langsung segera ditutupi, insya Allah juga tidak masalah. Nah. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Ustaz, saat ini ada seruan boikot untuk produk Prancis karena penghinaan Nabi. Bagaimana sikap kita? Lalu bagaimana jika masih terlanjur memiliki produk Prancis di rumah? Apakah harus dibuang atau masih boleh mengkonsumsi yang sudah terlanjur dibeli? Mohon penjelasannya, Ustadz. Ya, silakan habiskan yang masih ada di rumah. Setelah itu, jangan beli lagi. Nah. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustadz. Kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Ustadz, apakah sholat rawatib boleh dilakukan berjamaah, Ustadz, di rumah? Lalu mohon penjelasannya, sholat sunnah apa saja yang bisa secara berjamaah bersama keluarga, Ustadz, dilakukan bersama keluarga di rumah? Mohon penjelasannya, Ustadz. Sholat rawatib dengan berjamaah dengan istri, hukumnya boleh, asalkan tidak jadikan kebiasaan. Sholat sunnah yang bisa berjamaah atau dibiasakan berjamaah dengan istri, sholat malam berjamaah. Nabi SAW memuji seorang suami membangunkan istrinya atau istri membangunkan suaminya, kemudian mereka berdua sholat bareng. Nah. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustadz. Ini ada satu lagi pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustadz, di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana sebaiknya, Ustaz, jika dilamar laki-laki non-Islam dan jika dilamar dia berjanji ingin masuk Islam? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jika tujuan masuk Islamnya hanyalah sekedar pernikahan, maka ini satu hal yang mencurigakan. Kita ingin agar dia masuk Islam karena cinta Islam. Kemudian terbukti dia serius berislam, baru menikah. Maka saya sarankan, maka ingat pesan Nabi, jika dilamar oleh seorang Muslim, padahal ini Muslim, jika agamanya tidak bagus, disarankan untuk tidak diterima. Padahal dia muslim. Maka bagaimanakah lagi kalau dia melamar dalam keadaan statusnya belum muslim? Ya, maka lebih berhak untuk tidak diterima. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bahas kesempatan kali ini adalah satu hal yang menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehadiran kita di kelas virtual ini Allah catat sebagai amal saleh, amal yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami ucapkan segenap terima kasih kepada segenap kru, baik kru Radio Muslim, Haku TV dan yang lainnya yang menyebar luaskan dan punya partisipasi dalam terselenggaranya amal ibadah dan amal sholat ini. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 nomor rekening 77553311 93 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menyebarkan sunnah.